وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمني ورحمكم الله Sungguh, ajaran Islam yang Rasulullah alaihi salatu wasalam ajarkan kepada kita semuanya itu begitu berharga. Semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu begitu besar manfaat buat kita semuanya. Seperti sebagai contoh ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada kita membaca amin ketika imam selesai membaca surat Al-Fatihah. Sebagaimana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Idza qala al-imamu, idza ammana al-imamu fa amminu. Fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati." Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila imam membaca amin, maka hendaknya kalian mengaminkan. Hendaknya kalian ikut mengaminkan apa yang dibaca oleh imam. Kenapa? Karena kata beliau alaihi salatu wasalam, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Karena barang siapa yang aminnya, bacaan aminnya itu mencocoki aminnya para malaikat di atas langit sana, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah Azza wa Jalla akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Padahal amalan yang dikerjakan itu cuma membaca amin. Amalan yang begitu ringan, mudah dikerjakan oleh lisan kita. Tapi yang penting, jangan mendahului imam. Jangan juga setelah imam membaca, selesai membaca amin, baru kita membaca amin. Tapi hendaknya beriringan. Dan yang seperti ini menjadikan seorang insan diberi kesempatan untuk dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ya. Hal ini menunjukkan amalan di dalam Islam, walaupun terlihat ringan, akan tetapi itu begitu besar maknanya. Begitu besar nilainya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian juga dalam amalan-amalan yang lainnya, seperti sholat sunnah 2 rakaat setelah muncul fajar, sebelum sholat subuh. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wasallam, 2 rakaat salat qobliyatan subuh itu nilainya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Bukan sama, lebih baik. Sehingga tiap hari seorang insan, hari ini dua sholat, sholat sunnah qobliyah dan subuh dua rakaat, pahalanya lebih baik dari dua, dari dunia dan segala isinya. Besok sholat lagi, dua rakaat setelah terbit fajar sebelum subuh. Dapat lagi pahala lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Terus begitu terus. Sampai-sampai Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya. Hampir-hampir enggak pernah meninggalkannya. Apakah ketika mukim ataukah ketika safar. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka Nabi SAW asyadda ta'ahudan min ra'atil fajr. Adalah Nabi alaihi salatu wasalam ya tidak pernah menjaga salat sunnah sedemikian kuatnya dibandingkan menjaga salat sunnah dua rakaat sebelum salat subuh. Apakah ketika musafir beliau kerjakan, apakah ketika mukim lebih-lebih ya, karena memang diantara sunnah ketika musafir kita enggak sholat sunnah qobliyatan ba'diyatan. Ketika safar, kata sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, lau sabbahna la atmamna. Kalau seandainya kita sholat sunnah, ya ini qobliyatan sebelum zuhur, ba'diyatan sesudah zuhur, atau setelah maghrib dua rakaat, setelah isya dua rakaat, niscaya kita ini lebih baik menyempurnakan sholat. Tidak mengkosor sholat. Akan tapi syariat menetapkan kepada kita ketika kita lagi musafir dikosor sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, sholat zuhur dari 4 menjadi 2. Dan barakallahu fikum setelah itu dipahami dari hadis ini, dari pembahasan ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, maka lebih-lebih salat sunnahnya, ya, salat sunnahnya itu juga tidak dikerjakan kecuali salat sunnah sebelum subuh. Kecuali salat sunnah sebelum subuh tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, karena begitu besarnya pahala yang disediakan oleh Allah azza wa jalla. Sehingga masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, dari apa yang kita pelajari semua dari syariat Islam itu begitu utama, begitu besar manfaatnya. Begitu penting, begitu berharga. Islam yang diajarkan kepada kita itu begitu berharga. Sebagai pedoman hidup kita. Sebagai bekal kita semuanya untuk menghadap Allah azza wa jalla. Sehingga tidak ada istilah, ya, tidak ada yang tidak penting dalam Islam. Tidak ada yang sepele dan ringan di dalam Islam. Gak boleh kita mengenteng-entengkan, menganggap remeh, menganggap sepele syariat Islam. Karena semuanya penting. Dan khususnya yang lebih penting dari itu semuanya, itu adalah at-tauhid. Khususnya yang paling penting dalam permasalahan agama Islam yang harus kita jadikan prioritas. Itu adalah at-tauhid. Ketauhidan. Yang dikatakan. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai kalimat tayyibah. Kalimat yang baik. Allah subhanahu wa ta'ala mempermisalkan at-tauhid itu diibaratkan seperti sebuah pohon yang baik. Dalam surat Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fistama. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permisalan tentang kalimat tayyibah. Kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Yang sering kita baca, yang sering kita ulang-ulang. Itu diibaratkan kasyajarotin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Asluha sabitun, akarnya kokoh menghunjam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya, rantingnya sampai di langit. Ya, pohonnya begitu kokoh. Inilah kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang akan menjadikan hidup seorang hamba begitu kokohnya. Seperti sebuah pohon yang menghunjam sampai ke dalam bumi begitu dalamnya. Walaupun cabangnya sampai di atas langit, dia sedikit pun tidak goncang, tidak mudah goyah, karena akarnya, pondasinya begitu kuat mencengkeram. Inilah kalimat tauhid. Tu'ti ukulaha ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Dia senantiasa memberikan buah-buahan kepada pemiliknya. Kullahinin, setiap masa, setiap waktu. Bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Demikian juga orang yang bertauhid. Orang-orang yang bertauhid, amalannya akan begitu berbobot. Amalannya akan begitu bernilai. Walaupun yang dibaca cuma amin. Ketika imam mengatakan walaubolin, kemudian imam membaca amin, kita ikut membaca amin. Ternyata dengan sebab itu seorang insan akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosa. Demikian juga walaupun dia cuma sekedar barakallahu fikum, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata nilainya itu seperti dunia dan segala isinya. Lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Sehingga setiap amalan seorang yang bertauhid, itu akan begitu berbobot, begitu bernilai. Setiap saat seorang yang bertauhid beramal, di situ pula dia akan diberikan pahala, pahala demi pahala. Ya. Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Demikianlah Allah memberikan permisalan kepada kita manusia semuanya agar kita bisa memikirkan tentang keutamaan tauhid. Ya, tapi sebaliknya, lawan dari tauhid yakni asyirik, kalimat syirik, ya, tatkala seorang insan salah dalam memaknai kalimat la ilaha illallah, seorang insan dalam keadaan tidak paham apa itu tauhid dan apa itu syirik, sehingga dia terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh dalam sebuah kalimat khabisah. Maka disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa mathalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah ujtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Permisalan kalimat yang jelek, kalimat itu syirk, itu seperti pohon yang jelek. Ustusan min fawqil ardi, pohon tersebut tercabut dari permukaan bumi. Tercabut. Ya. Jangankan mau memberikan buah-buahan. Ya. Mau menumbuhkan satu butir daunnya, satu lembar daunnya, enggak bisa dia. Kenapa? Karena sudah tercabut dari dalam bumi. Ya. Sehingga dia akan mati. Tidak bermanfaat untuk dirinya. Lebih-lebih bermanfaat untuk orang lain. Sama sekali enggak bisa bermanfaat untuk orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang bertauhid. Maka dia adalah orang-orang yang begitu kuatnya menghunjam ke dalam bumi. Membuahkan buah-buahannya. Bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau orang-orang yang berbuat kesyirikan, diibaratkan oleh Allah Azza wa Jalla seperti sebuah pohon yang tercabut dari permukaan bumi. Malaha min qarar, dia tidak memiliki kekokohan. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena memang orang-orang yang berbuat kesyirikan, seberapapun banyak amalnya dia, perbuatan ibadahnya begitu banyaknya, tidak akan bisa bernilai, tidak akan bisa berharga, tidak akan bisa berbuah. Ya. Karena orang-orang yang berbuat kesyirikan, amalannya itu akan terhapus. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malu. Kalau seandainya mereka berbuat kesyirikan, niscaya akan terhapus semua apa yang mereka amalkan. Terhapus semua apa yang mereka kerjakan dari amal-amal soleh. Puasanya, sholatnya, sodakohnya, ya, baca Al-Qur'annya, berzikirnya, semua amalan yang dia kerjakan, lahabitu anhum makan ya'malun. Terhapus, gugur segala apa yang mereka amalkan. Ya. Sehingga diibaratkan orang-orang yang berbuat kesyirikan ketika dia datang di alam akhirat, dia menghadap Allah Azza wa Jalla, ternyata amalannya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. Dalam surat Al-Furqan Allah Azza wa Jalla menyebutkan, dan kami datangkan, ya, apa yang mereka amalkan di kehidupan dunia, ya, kemudian apa? Faja'allahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amalannya itu seperti debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan. Ya, kita kalau lewat siang hari sudah satu pekan enggak hujan, lewat di jalan begini, ada mobil lewat, berterbangan itu debu. Ya, berapa harganya itu debu, Pak? Ya, ada pembelinya enggak? Ada? Enggak ada, saking murahnya, saking enggak bernilainya. Demikian juga orang-orang yang berbuat kesyirikan. Orang-orang yang mempersekutukan Allah dalam beribadah. Ya, dia sudah capek beramal, dia sudah capek beribadah, dia sudah capek mengerjakan ini dan itu. Tapi ternyata pondasinya, akarnya tercabut karena berbuat kesyirikan. Tidak akan bisa mengeluarkan buah-buahannya. Ya. Sudah capek beramal, dia tidak akan mendapatkan buah pahala nanti di surga. Bahkan yang dia dapatkan, amalannya dia temui haba'an mansur, menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak bernilai, tidak berbobot. Ini di antara bahaya kesyirikan, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Orang-orang yang berbuat kesyirikan itu begitu rugi. Ya, amilatun nasibah tasla narun hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu ya wa la yughni min ju'. Sudah beramal capek lelah, ya, tapi ternyata amalannya justru mengantarkan dia ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ya. Kemudian dia diberikan minum, ya, dengan air yang begitu panasnya. Ya, laisa lahum tu'amun illa min dhari', dan dia tidak ada makanan untuk dia di neraka kecuali makanan dari buah-buahan yang berduri. Yang kalau dimakan mencekat di leher, tercekik di lehernya. Ya, la yusminu wala yughni min ju', tidak bisa membuat gemuk, tidak juga bisa menghilangkan lapar. Subhanallah. Ya. Ini bahaya orang-orang yang melakukan kesyirikan. Dan hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang namanya ibadah itu tidak akan bisa dikatakan ibadah kecuali dengan tauhid. Syaratnya harus dari orang-orang yang bertauhid. Ya. Kata al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, "Anna al-ibadata la tusamma ibadatan illa ma'a tauhid." Ya. Sesungguhnya ibadah itu tidak bisa disebut sebagai ibadah kecuali kalau ibadahnya didasari oleh tauhid. Kama anna salata la takunu salatan illa ma'a taharah. Sebagaimana salat itu enggak sah salatnya kecuali kalau dengan wudu. Kita kalau mau salat belum berwudu, kira-kira salatnya diterima enggak, Pak? Enggak diterima. Salatnya enggak diterima. Kenapa enggak berwudu? Ya, tadi sudah batal, tadi sudah buang angin, buang air kecil, buang air besar, tiba-tiba masuk ke masjid langsung salat. Diterima sholatnya? Gak bisa. Demikian juga seorang insan yang dia terjatuh dalam kesyirikan, terjatuh dalam perbuatan kekufuran. Maka ibadah-ibadahnya gak akan diterima. Ya. Perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan, perbuatan na'udzubillah. Yang membatalkan keislaman itu semuanya gak akan diterima amal ibadahnya. Ya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih. Ya. Wala ya'tuna as-salata illa wa hum kusala. Wala yunfikuna illa wa hum karihun. Dalam surat At-Taubah Allah Azza wa Jalla menyebutkan sifat orang-orang munafikun. Orang munafikun orang-orang yang batinnya melakukan kekufuran, lahirnya muslim. Wujud fisiknya muslim, tapi batinnya memendam kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Dan tidaklah ada yang bisa menghalangi diterimanya infak-infak, sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini bahaya, ya, kesyirikan, kekufuran yang harus kita jauhi, dan sebelum itu harus kita pelajari biar kita tahu apa sih bentuk-bentuk kesyirikan, apa sih makna dari kesyirikan, apa sih bentuk-bentuk kekufuran, apa saja bentuk-bentuk kekufuran dan kesyirikan, agar kita bisa menjauhinya. Jangan sampai karena kita gak belajar, akhirnya kita tanpa sadar terjatuh ke dalam kesyirikan. Kita karena kita malas belajar, akhirnya kita terjatuh ke dalam kekufuran, kesyirikan. Subhanallah, kita menjadi binasa. Oleh karena itu wajib bagi kita belajar. Ya, kata orang-orang Arab, ya, arafna syarra li syarri walakin li tawaqqihi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi waqa fihi. Ya, atau yaqa fihi. Kita mempelajari kejelekan bukan untuk berbuat jelek. Tapi dalam rangka menjaga diri kita agar jangan sampai terjatuh ke dalam kejelekan tersebut. Kenapa? Karena barang siapa yang tidak mengenali kejelekan dan kebaikan, pasti dia bisa terjatuh ke dalam kejelekan. Kita harus tahu bentuk-bentuk kesyirikan, bentuk-bentuk kekufuran, bentuk-bentuk na'udzubillah, ya, perkara-perkara yang membatalkan Islam, agar kita selamat tidak terjatuh ke dalam kesyirikan, kekufuran, dan pembatal-pembatal Islam. Agar jangan sampai ibadah kita yang udah lama kita kerjakan, yang sudah capek-capek kita amalkan, jangan sampai hancur seperti debu yang berterbangan. Ya. Bahkan na'udzubillah Allah Azza wa Jalla menyebutkan di antara bahaya kesyirikan dalam surat Al-Hajj, Allah Azza wa Jalla menyatakan wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu thairu aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, seolah-olah dia ini sedang jatuh dari atas langit. Hadirin, orang kalau udah jatuh dari atas langit, kira-kira ada yang selamat? Hah? Jatuh dari bumbungan masjid ini saja saya ragu. Ya, ini dari atas langit yang begitu tingginya. Jatuh dari sana itu ibaratnya orang yang berbuat kesyirikan, binasa, mati. Ya, binasanya seperti tadi. Enggak akan selamat. Setelah itu apa? Fatakhtafu thayr. Dia disambar oleh burung. Ya, atau tahwi bihir rihu, dia ditiup oleh angin yang begitu kencangnya di tempat yang begitu jauhnya. Ini gambaran yang Allah sebutkan, Allah Subhanahu wa taala terangkan tentang betapa binasanya pelaku-pelaku kesyirikan. Betapa binasanya orang-orang yang berbuat kesyirikan. Sehingga kita lihat para anbiya, para rasul itu begitu semangatnya mengajak umatnya mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Ya. Para anbiya, para rasul begitu bersemangat mengajak umatnya untuk meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan dan mentauhidkan Allah dalam beribadah. Karena memang ini da'bur rusul, kebiasaan para rasul. Ya. Dan kita semuanya ya, kalau mengikuti mencontoh para rasul harus begitu. Seorang pendakwah dia mesti memprioritaskan dakwah kepada tauhid dan memperingatkan umat dari kesyirikan. Ya, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebutkan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam rasul pertama di dalam ya muka bumi ini. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah kepada kaumnya memerangi kesyirikan agar manusia mentauhidkan Allah. Ya. Walaqad arsala Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh kemudian menyeru, ya qaumi ma lakum min ilahin ghairullah. Ya. Wahai kaumku, sesungguhnya kalian itu tidak memiliki sesembahan yang benar kecuali hanya Allah. Jangan kalian menyembah selain Allah. Bahkan beliau mengajaknya ya, bukan cuma sekali dua kali, siang dan malam. Ya. Beliau alaihi salatu wasalam, Nabi Nuh alaihi salatu wasalam berdakwahnya sampai 950 tahun. 1000 kurang 50 tahun lagi. 1000 tahun kurang 50. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitsa fihim alfasanatin ila 50 ama. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan Nabi Nuh tinggal di kaumnya berdakwah kepada tauhid. Agar mereka mengesakan Allah dalam beribadah, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Falabitsa fihim ya alfasanatin illa khamsina ama. Beliau tinggal di sana 1000 tahun kurang 50 tahun lagi. Ya, berdakwah kepada tauhid. Sehingga hadirin, permasalahan tauhid itu bukan permasalahan sepele. Permasalahan yang begitu pentingnya, permasalahan yang begitu utamanya dalam Islam. Dan ini kebiasaan para anbiya termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Misalkan hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang ya atau beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau alaihi salatu wasallam sampai menafikan laisa minna man tatayyara au tutayyara lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu. Bukan golongan kami, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang bertatoyur, beranggapan sial dengan burung. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Rasulullah SAW menyebutkan tatoyur, kebiasaan bangsa Arab, kadang beranggapan sial dengan burung. Kalau burungnya diusir, terbang ke kanan, oh berarti tanda baik. Ya, kalau burungnya diusir, dilihat terbang ke kiri, oh sial, jangan pergi dagang dulu. Enggak mau untung kita sekarang. Ya. Ini namanya tatayur. Beranggapan sial dengan sesuatu yang enggak ada hubungannya dengan untung atau sial. Dan bentuk-bentuk tatayur di setiap daerah itu banyak. Ya. bentuk-bentuk kesialan di setiap daerah berbeda-beda. Tapi semuanya bermuara pada satu hal. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kesialan, padahal itu bukan sebab kesialan. Ya, kalau di tempat kami dulu, misalkan, kalau kejatuhan cicak itu mau sial. Ya, itu namanya tatayur juga. Ya, atau kalau ada burung, sesuatu burung yang lewat melintas di depannya. Ya, kalau di daerah poso namanya burung teka-teka. Ya, terbang, cus, dia langsung diam dulu. Dilihat, ah mau sial ini. Gak jadi pergi dia. Ya, atau dia minimal berdiam dulu. Menghormati itu burung. Agar jangan sial. Jangan celaka. Dan yang seperti ini banyak dari kalangan saudara-saudara kita. Apa hubungannya burung dengan kesialan? Ya, apa hubungannya cicak yang jatuh kepada kita dengan kesialan? Gak ada hubungannya. Ini yang dikatakan sebagai kesyirikan. Ya, kalau dia meyakini burung tersebut yang menjadi, ya, yang membuat kita sial, burung tersebut yang mencelakakan kita, burung tersebut yang menjadikan barakallahu fikum kita celaka, maka ini syirik besar. Kalau dia meyakini kalau burung tersebut cuma sebab, sebab kesialan, yang memberikan kecelakaan itu adalah Allah, yang mentakdirkan kecelakaan itu Allah, cuma burung ini sebagai tanda saja. Ini namanya syirik kecil. Dan betapa banyak yang seperti ini hadirin. Ya. Sampai masalah tiang rumah, ya. Dan yang lain sebagainya, ketika bangun rumah tiangnya harus diatur demikian, tata caranya harus demikian-demikian. Ini semuanya termasuk bagian kesialan yang tidak ada dasarnya. Laisa minna, bukan golongan kami. Atau yang kedua, takahana autuku hinalah. Ya. Orang yang bermain dukun-dukun atau minta diperdukunkan. Hadirin yang dirahmati Allah. Yang mana, yang namanya kahin, dukun. Ya, dia ini di zaman sekarang ini berusaha untuk diperhalus. Berusaha untuk dibikin indah. Ya, sudah zaman milenium. Ya, dukunnya enggak lagi model zaman dulu. Dukunya udah beralih, bergeser, ya, dengan apa? Penampilan yang bagus. Ya, dia berpenampilan seperti seorang ustaz. Dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia, ya, kadang bisa meramal waktu yang akan datang akan terjadi demikian. Akan bisa dia membaca isi hati seorang insan, begitu. Ya, dia kemudian mempersyaratkan ini maharnya, ya. Dia enggak mau bilang ini tumbalnya, bukan. Tapi dia bilang ini mahar. Apa maharnya? Ayam putih, 1 ekor. Ini sebagai simbol bahwasanya Anda harus bersedekah. Ya, sedekah baik enggak? Baik. Ya, sehingga yang namanya kesyirikan hakikatnya ayam putihnya disembelih untuk jin. Karena seorang dukun dia menghamba kepada jin. Agar jin itu bisa membantu dirinya dalam hal-hal yang terlihat mistik, gaib. Dia kadang mempersembahkan kepada bangsa jin. Ya. Kemudian orang banyak percaya sama dukun. Yang kayak gini, laisa minna, bukan golongan kami. Orang yang berdukun-dukun, main perdukunan, atau yang minta diperdukunan untuknya. Ya. Agar sukses berhasil meraih jabatan tertentu datang sama dukun. Ya, minta susuk ini, minta syarat ini dan seterusnya. Laisa minna kata Rasulullah SAW bukan golongan kami. Ya. Atau sahara usuhirullah atau dia berbuat sihir atau minta disihirkan. Subhanallah. Ya. Datang ke dukun minta disihirkan si fulan karena sakit hati sama si fulan. Dia ingin si fulan disakiti lewat jarak jauh. Lewat santet. Ini namanya orang-orang yang bukan barakallahu fikum, bukan dosa biasa ini hadirin. Tapi ini dosa yang paling besar. Dosa kekufuran yang akan menjadikan seorang yang melakukannya bisa dinafikan jadi golongan nabi, laisa minna, bukan golongan kami. Dia bisa kufur, meninggalkan ajaran Islam. Karena perbuatan sihir itu begitu besar dosanya. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW termasuk sab'ul mubiqat, 7 golongan, 7 dosa yang membinasakan. Ya, sehingga hadirin, perbuatan sihir, tatoyur dan ya perdukunan itu bukan dosa biasa. Termasuk dosa kesyirikan, dosa kekufuran. Ya, sehingga Nabi SAW menutup dalam hadis tersebut, ya, man atakahinan aw arrafan fasalahu, ya, fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun lalu dia bertanya, lalu dia percaya, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad. Subhanallah. Jadi mendatangi dukun bukan dosa biasa. Dosa besar, termasuk dosa yang menjadikan seorang insan kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dukunnya bernuansa Islami, dipoles dengan nuansa Islami. Jangan terpengaruh dengan model-model perdukunan semacam tadi. Ketika dia ya mengaku-ngaku hal gaib, ketika dia mampu untuk melakukan sesuatu dari jarak jauh, ya, ketika dia mampu menebak isi hati seorang insan, ketika dia mengaku-ngaku bisa meramal apa yang akan terjadi, atau dia mengaku-ngaku tahu di mana barang hilangnya, dan yang lain sebagainya dari hal-hal yang ya penuh mistis, ini semuanya merupakan perkara yang na'udzubillah dosanya sangat besar, begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, barang siapa yang melakukan seperti itu, dia harus bertaubat kepada Allah. Ya, tinggalkan itu semuanya agar dia bisa selamat. Ya, agar dia bisa barakallahu fikum terjaga ya dari kekufuran dan kesyirikan, dan ini semuanya harus kita ya sebarkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin bahwasanya dosa kesyirikan, dosa kekufuran ya dan bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran yang tadi sudah sebagian ya kita telah bacakan itu begitu besarnya dosa tersebut, dan kita semuanya menginginkan agar kita, keluarga kita, kaum muslimin yang bisa kita sampaikan bisa menjauhi sejauh-jauhnya, karena memang ini merupakan barakallahu fikum dakwahnya para anbiya, para rasul. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjauhkan kita semuanya dari bentuk-bentuk kesyirikan dan kekufuran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mengistiqomahkan kita di atas at-tauhid. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.